Apa hukum nyumpah-nyumpahin orang? Apa nyumpah-nyumpahin ini? Ya? Maksudnya suruh sumpah, ayo berani sumpah. Gitu maksudnya. Yeah. Kalau maksudnya itu, pada dasarnya kita tidak boleh bermudah-mudahan sumpah, ya. Tidak boleh bermudah-mudahan sumpah. Sumpah itu menyebut nama Allah, nama yang besar. Tidak boleh sembarangan kita bersumpah. Jangan bersumpah kecuali pada perkara besar. Nabi SAW mencela orang yang mudah bersumpah dan bersaksi, ya. Tumma ya'ti ba'da dzalika qaumun yahlifuna wa la yastahlifun. Ya. Atau juga yashhadun wa la yastashhadun. Datang berikutnya kaum yang berani sumpah tanpa diminta sumpah. Berani saksi tanpa diminta, berani bersaksi tanpa diminta bersaksi. Ya. Bukan artinya enggak boleh bersumpah sebelum diminta, boleh. Bukan berarti enggak boleh bersaksi sebelum diminta bersaksi, boleh. Bersaksi tanpa diminta, bersumpah tanpa diminta, boleh. Tapi di sini adalah celaan bagi orang yang bermudah-mudahan bersaksi atau bermudah-mudahan bersumpah. Ya, maka jangan. Ya, walaupun bercanda berani sumpah ya. Kita katakan tidak boleh. Seperti itu. Bahkan dulu para tabi'in sampai memukul anaknya karena sumpah-sumpah itu, karena persaksian-persaksian itu, supaya anak-anak mereka tidak bermudah-mudahan sumpah. Ya, itu maksudnya. Jadi sumpah dengan nama Allah boleh, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Tidak boleh bermudah-mudahan. Ya. Baik, ini banyak pertanyaannya, nggak mungkin kita jawab semua. Mohon maaf yang belum terjawab. Sekarang giliran saya yang tanya. Siapa yang siap?